Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sallama tasliman katsira amma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-maf'ul fih ataupun dharf. Sudah kita ambil beberapa pembahasan. Al-dharf waqtun aw makanun dhammina fi bi'tiradin kahuna kuth azmuna. Fansibhu bil waqi'i fihi mudhara kana wa illa fanwihi muqaddara. Dua bait ya, sudah kita ambil ya. Dharf adalah nama waktu atau tempat yang dikandungkan di dalamnya makna fi dengan ittirad, penggunaan yang sifatnya umum. Bisa dijelaskan fi'il-fi'il yang lainnya padanya. Ka hunamkuth azmuna, seperti hunamkuth azmuna. Fansibhu, nasabkanlah dharf bil waqi'i fi, dengan apa yang terjadi padanya dari masdar ataupun isim fa'il ataupun fi'il. Mudhara kana, apakah yang terjadi pada masdar ataupun pada dharf itu adalah disebutkan, amilnya disebutkan. Wa illa fanwihi muqaddara, dan jika tidak disebutkan maka niatkanlah amilnya ataupun al-waqi' fi dharf muqaddara, dalam keadaan ditakdirkan. Ini insyaallah mudah ya. Kita lanjutin dulu seperti biasa, nanti insyaallah kita setelah selesai membahas satu pembahasan kita merujuk. Wa kullu waqtin qabilun dhaka wa ma yaqbaluhu al-makanu illa mubhama nahu al-jihati wal maqadiri wa ma sigha min al-fi'li kamarma min rama. Wa kullu waqtin qabilun dhaka wa ma, dan setiap waktu adalah qabilun dhak, khabarnya menerima, nasab ala dharfiyah. Dhak yani an-nasab ala dharfiyah. Setiap waktu bisa menerima nasab sebagai dharf. Wa ma yaqbaluhu al-makanu illa mubhama, dan tidaklah menerima nasab sebagai dharf dari makan kecuali yang mubham. Nahul jihati wal maqadiri wa ma, apa saja yang mubham dari makan. Nahul jihad yani arah-arah, wal maqadir miqdar-miqdar, ukuran-ukuran. Wa masighu min al-fi'li, dan apa yang dibentuk ya dari fi'il, seperti marma diambil dari roma. Insyaallah jelas ya maknanya ya. Disebutkan di sini wa kullu waqtin qabilun, setiap waktu yani umum, apakah waktunya itu mubham ataupun mukhtas, maka dia bisa dinasabkan sebagai maf'ul fi ataupun ala dzarfiyah. Ya, wa kullu waqtin di sini mencakup apa? Yang mubham ataupun yang mukhtas. Adapun ma'dud, yang ma'dud itu masuk pada mukhtas. Kemudian disebutkan wa ma yaqbaluhu al-makanu illa mubhama, tidak bisa menerima nasab sebagai dzarfiyah dari makan kecuali yang mubham. InsyaAllah nanti akan kita lewati maknanya. Contoh al-jihad, arah. Arah yang enam. Fauq, taht, yamin, shimal, amam, khalf, dan yang lainnya. Kita lihat syarahnya. Kemudian di sini disebutkan wa masigha min al-fi'li kamarma min rama. Kata al-muradi yang dimaksud dengan fi'il adalah al-fi'il al-lughawi, yani fi'il secara lughah, yaitu masdar. Karena masdar mengandungi hadas, karena ini sesuai dengan madhabnya orang Basrah yang mengatakan bahwasanya asal dari segala sesuatu adalah apa? Sesuatu dari kalimat adalah masdar. Ya'ni anna isma zamani yaqbalu nasba 'ala dhurfiyah. Maksud beliau adalah bahwasanya isim zaman bisa menerima nasab sebagai dhurf. Yaqbalu nasba 'ala dhurfiyah. Di sini kita lihat ada catatan kaki. Anta ta'lamu anna al-fi'la yadullu bil wad'i 'ala shay'ain. Engkau telah mengetahui bahwasanya fi'il dari sisi pelatakannya menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama al-hadas, yang kedua az-zaman. Wa yadullu 'ala al-makani bidalalati al-iltizam, dan fi'il menunjukkan kepada makan dengan penunjukan yang sifatnya al-iltizam. Otomatis yang menunjukkan fi'il menunjukkan kepada apa? al-makan. Iltizam, yaltazim. Jadi fi'il menunjukkan kepada makan dengan penunjukan yang seperti iltizam, yang namanya perbuatannya tidak lepas dari apa? Tempat. Lianna kulla hadathin yaqa'u fil kharij labudda an yakuna wuqu'uhu fi makanin ma. Karena setiap kejadian yang terjadi di alam nyata tidak ataupun mesti ketika terjadinya itu di tempat tertentu. Falamma kanat dalalatul fi'li 'ala zaman li'annahu ihda li'annahu ahadu juz'ai ma'nahu al-wad'i qawiya 'ala an-nasbi dhurfi az-zaman bi naw'ihi al-mubham wal-muhtass. Dikarenakan penunjukan fi'il kepada zaman, falamma kanat dalalatul fi'li 'ala zaman, dikarenakan penunjukan fi'il kepada zaman adalah dikarenakan zaman itu adalah salah satu dari dua bagian makna yang sudah ada pada fi'il dari asal belakangnya, maka qawiyah mampu dia ala nasbi dzarfi zaman, fi'il itu mampu kuat untuk menasabkan dzarfu zaman binawaihi dengan dua macamnya al-mubham wal-mukhtas, apakah yang mubhamnya atau yang mukhtasnya. Nah, dari sini antum bisa mengetahui sirnya, rahasianya mengapa dzarfu zaman dengan dua macamnya, yang mukhtasnya dan yang mubhamnya, bisa mansub ala dzarfiyah. Kenapa tadi? Karena yang namanya hadas fi'il itu menunjukkan kepada apa? Az-zaman, dengan salah satu dari dua makna yang ditunjukkan oleh fi'il dari asal peletakannya. Maka dia kuat untuk menasabkan apa? Dzarfuz zaman. Kemudian walamma kanat dalalatuhu 'ala al-makan bil iltizam la bil wad'i. Ya. Dan dikarenakan penunjukan fi'il kepada tempat itu bil iltizam, dengan dalalah iltizam, bukan dengan dalalah al-wad', yakni asal peletakannya, fi'il itu tidak berkait ataupun tidak mengandungi makna tempat. Perhatikan dulu ya, jadi asal peletakan fi'il mengandungi dua makna. Yang pertama hadas, yang kedua zaman. Ya, karena zaman ini adalah sudah ada pada asal peletakannya pada fi'il, maka dzarfuz zaman yang mubhamnya dan juga yang apa mukhtasnya bisa mansub ala dzarfiyah. Berbeda halnya dengan makan, tidak semuanya bisa dinasabkan ala dzarfiyah. Kenapa? Karena penunjukan fi'il kepada makan itu dengan penunjukan yang sifatnya iltizam, kelaziman, labil wad', bukan dari asal peletakannya. Karena seperti ini keadaannya, yakni penunjukan fi'il kepada makan adalah dengan iltizam, dalalah iltizam, lam yakwa ala nasbi jami'il asma'id dalati ala al-makan. Maka dia fi'il tersebut tidak mampu untuk menasabkan semua isim-isim yang menunjukkan kepada makan. Ini rahasianya. Bal ta'adda ilal mubhami minhu, bahkan yang namanya fi'il hanya muta'addi atau bisa menasabkan yang mubham dari dzarful makan. Likaunihi dalan alaihi fil jumlah, karena fi'il itu menunjukkan kepada makan secara global. Wa ila ismil makan al-ma'khud min madatihi, dan juga menunjukkan kepada nama tempat yang diambil dari madahnya fi'il. Likaunihi bin nazar ilal madah, karena memandang madahnya satu asal pengambilannya. Qawiyah, qawiyah dalala ala hadha na'u, maka kuatlah dengan itu penunjukan kepada macam ini. Ya, nanti insyaallah rinciannya. Ya. Nanti kan seperti marma itu kan. Marma mazhab. Zahabtu mazhaba Zaidin. Ya, mazhab. Ini masdarnya apa? Apa? Zahaba kan. Kok bisa? Ya, karena asal pengambilannya antara zahaba dengan apa? Mazhab satu. Sehingga kuat untuk fi'il itu beramal pada mazhab. Shalihami ya itu. Wa kullu waqtin qabilun dzaka. Setiap ya isim waktu ya dzarfu az-zaman bisa menerima nasab ala dzarfiyah. Rasanya apa tadi? Karena fi'il itu dari asal peletakannya sudah diletakkan untuk menunjukkan apa? Zaman, sehingga kuat fi'il ini untuk menasabkan semua isim zaman yang mukhtasnya ataupun yang mubhamnya. Berbeda halnya dengan apa? Al-makan. fi'il itu menunjukkan kepada makan bukan dari asal peletakannya, tapi dengan dalalah iltizam, yakni kelaziman semua perbuatan itu ya diwadahi oleh tempat, ada tempat perbuatan. Kalau karena seperti ini keadaannya, maka tidak mampu fi'il untuk menasabkan semua perbuatan makan. Hanya yang mubahamnya saja. Ya, kita lanjutkan. Mubhaman kana, apakah yang mubham zamannya? Apa yang mubham? Ini madalla ala zamanin ghairi muqaddarin. Zaman atau waktu yang mubham adalah madalla ala zaman ghairi muqaddarin. Apa yang dia menunjukkan? Waktu yang tidak bisa diukur kadarnya. Sebihin, waktin, mudah, yang bisa ditentukan batas awal dan akhirnya. Itu mubham. Mubhaman kana, apakah dzarfnya mubham? Seperti sirtu lahdhah, saya berjalan lahdhah, sejenak. Ukurannya apa? Tidak ada ukurannya. Wasa'ah, sesaat. Ini pun tidak ada keukurannya. Au mukhtasan, ataupun zamannya mukhtas. Apa itu zamannya mukhtas? Itu madalla ala muqaddarin. Ma'luman kana, madalla ala muqaddarin ma'luman kana, wahuwa al-mu'arrafi al-alamiyah, karamadhan, aw bil-idhafah, kazaman al-shita, aw bi-al, kasirtul yawma, aw ghayra ma'lumin. Madalla, saya ulangi, madalla ala muqaddarin ma'luman kana, wahuwa al-mu'arraf bil-alamiyah, karamadhan, aw bil-idhafah, kazaman al-shita, aw bi'al, kasirtul yawma, aw ghayra ma'lumin, wahuwa nakiratu al-ma'dudatu, kasirtu yawman, aw yawmaini, aw al-mausufatu, pelan kan? Kasirtu zamanan tawilan, ya al-hudhuri. Masih ada yang tertinggal? Dari mana? Ya saya bacakan sekali lagi dia. Madalla ala muqaddarin ma'luman kana wa huwa al-mu'arrafu bil 'alamiyah ka Ramadan aw bil idafah ka zaman ash-shita aw bi al kasirtu al-yawma aw ghayra ma'lumin wa huwa an-nakiratu al-ma'dudatu kasirtu yawman aw yawmayni awil mausufatu kasirtu zamanan tawila dal khubari. Jadi zaman yang mukhtas adalah zaman yang menunjukkan kadar yang diketahui ukurannya. Saya ulangi, apa yang dia menunjukkan sesuatu yang tertentu, apakah dia ma'luman, diketahui ketertentuannya ini, seperti yang dimakrifahkan dengan alamiah Ramadan, ya, ma'ruf Ramadan. Ya. Kadarnya diketahui enggak Ramadan? Diketahui. Batasan apa? Akhirnya. Kadang 29, kadang 30. Ya. Aw bil idhafah atau dengan idhafah seperti zamanus syita di musim atau di waktu apa? Dingin. Musim syita kan ada waktu-waktunya. Aw bi al dengan al. Saisirtu al yauma, saya berjalan di hari ini. Ada jelas. Maklum di sini apa? Kadarnya. Hari ini, hari dari mulai apa? Terbitnya matahari hingga terbenamnya ya. Aw ghairu ma'lumin, atau dia menunjukkan kepada muqaddar sesuatu yang tertentu cuma tidak diketahui secara maklum, yaitu an-nakirah al-ma'dudah. Nakirah yang ma'dudah, yang bisa dihitung. Sirtu yauman, saya berjalan di satu hari. Muqaddar satu hari ya, cuma maklum enggak harinya yang kapan harinya? Enggak jelas, pokoknya satu hari saya pernah berjalan gitu. Saya pernah berjalan satu hari melewati misalkan daerah sini, wallahualam, lupa saya misalkan. Yang jelas satu hari, satu harinya maklum. Cuma harinya hari apa? Ya, tidak bisa. Ataupun yauman muqaddar, tapi tidak bisa dipastikan. Ya, hari kapan itu? Lupa. Sirtu yauman, saya berjalan di satu hari. Ataupun yaumaini, selama dua hari. Ataupun yang disifat sirtu zamanan tawila, saya pernah safar, berjalan selama waktu yang lama, zamanan tawilan. Zamanan tawilan yang muqaddar, waktu yang panjang, cuma enggak maklum. Ya, demikian kata Al-Bukhari. Ada yang ketiga? Ya, madalla ala muqaddar, ada yang maklum. Seperti yang mu'arraf dengan al-alamiyah, Ramadan dan yang lainnya, atau dengan idhafah, zaman syita, atau dengan al-sirtul yawma, atau dia tuara ma'lum, yaitu nakirah ma'dudah al-mausufah. Ya. Kemudian dari nama-nama bulan itu al-arab lam tudif, lam tudif al-arab lafza syahr illa li ramadhan war rabi'ain. Orang Arab tidaklah mengidhafahkan lafaz syahr kecuali kepada Ramadan dan dua Rabi', Rabi'ul Awal dan Rabi' Tsani. Ma'a jawazi tarkiha, tersamaan dengan bolehnya meninggalkan penyebutan syahr hanya Ramadan saja atau Rabi'ul Awal, Rabi'ul Tsani. Dikasih syahr boleh, syahru Ramadan. Sebagai dalam ayat syahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an, syahru Rabi'ul Awal dan seterusnya. Tapi yang rajih katanya, warrajih al-Hudhari, jawazu idhafatuhu ila ghairi thalathah, boleh pula syahr diidhafahkan kepada selain tiga bulan ini, qiyasan alaiha. Tapi tadi, orang Arab tidak mengidhafahkan kecuali kepada yang tiga, tapi secara qiyas boleh katanya. Imma bi'idhafah, di sini disebutkan muhtas, di sini disebutkan muhtas. Jadi zaman ada dua, yang pertama mubham, yang dia menunjukkan kepada waktu yang tidak tertentu, seperti hin, waqt, lahzah, sa'ah. Dan yang kedua muhtas. Ini muhtas terjadi bisa dengan idhafah, diidhafahkan pada yang ma'rifah. Contoh sirtu yaumal jumu'ah, saya berjalan di hari Jumat. Ini muhtas. Termasuk yang pada madalla ala muqaddar ma'luman atau biwasfin, atau dengan sifat sirtu yauman tawilan, ini masuk yang pada madalla ala muqaddar ghaira ma'lum, atau bi'adad atau da'an adad sirtu yaumaini, sirtu yaumaini. Kalau tadi yang saya sebutkan lebih lengkap ya, yang hubari tadi. Wa amma, ada catatan yang ya nomor 2 belum ya. Wa amma ismul makan, itu ismu az-zaman, bisa secara mutlak dijadikan sebagai maf'ul fih. Wa amma ismul makan fala yaqbalu nasba minhu illa naw'an, adapun isim makan tidaklah bisa menerima nasab dari isim makan kecuali dua macam saja. Macam yang pertama adalah al-mubham, yang mubham. Kita baca ya keterangannya biar semakin jelas. Di sini nomor 2, i'lam anna dhuruf az-zamaniyah wal makaniyah naw'an. Tawila bahasa dhuruf, anna dhuruf az-zamaniyah wal makaniyah naw'an, ada dua macam. Yang pertama al-mubhamah, yang mubham, wa hiya allati tadullu ala ghairi mu'ayyan, apa yang dia menunjukkan kepada sesuatu yang tidak tertentu, seperti hinin, waqtin, lizaman, untuk zamannya, wa fawqa wa tahta, untuk makannya, wahia muftaqiratun ila ghairiha, maka ini semua butuh kepada selainnya dari isim yang dia diidhafahkan kepadanya. Apa tujuannya? Li tahdidi makna, untuk membatasi maknanya. Taqul, engkau katakan fauqa at-tawilah, di atas meja. Nah itu yang mubham. Kemudian yang kedua al-mukhtasah awil mahdudah awil muaqqatah, wahia allati tadullu ala mu'ayyanin muqaddarin minal zaman sa'atan wa shahran au mu'ayyanin minal makani mahsurun mithlu asma'i mithla asma'il mawadhi' Makkah al-Masjid. Ya mukhtas ataupun nama lainnya al-mahdudah yang dibatasi. Awil mu'aqqatah dibatasi waktunya. Wahya allati tadullu yaitu apa yang dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu muqaddarin. Ya. Bisa ditentukan kadarnya mahdudin minaz zaman dibatasi dari waktu. Terbatas dari waktu sa'atan syahran atau muayyan minal makan mahsur adalah sesuatu ini hasr dibatasi mithlu asma'il mawadhi seperti nama-nama tempat Makkah karena ada batas-batasnya al-masjid dan seterusnya. Sudah paham ini ya al-mubhamah yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak tertentu itu ada zaman ada juga makan al-mukhtasah juga demikian. Apa yang dia menunjukkan kepada sesuatu yang tertentu kadarnya, batasannya itu juga ada zaman dan makan sama. Wasan yang kedua dari isi makan setelah yang pertama al-mubham, yang kedua ataupun isi makan yang bisa menerima nasab al-dharfiyah ada dua macam. Yang pertama al-mubham, yang kedua masira minal masdari bi syartihi alladhi sanadhkuruh. Apa yang dibentuk dari masdar dengan syaratnya yang akan kami sebutkan. Wal mubhamu adapun yang mubham dari isi makan yang dia bisa menerima nasab al-dharfiyah adalah seperti al-jihati sit arah yang enam. Nahu fauqa, tahta, yamin, shimal, amam, khalfa. Semisal itu dhat al-yamin, dhat al-shimal. Gitu. Maknanya al-buq'ah dhat al-yamin, al-buq'ah dhat al-shimal. Wa nahbi hadha, dan semisal ini. Kal-maqadir, seperti al-maqadir. Nahu ghalwah, ghalwah itu ada maknanya situ sebutkan al-ghalwah bi fathil ghain al-mu'jamah wa sukunil lam fasarha al-mutaqaddimun bil ba' satu depak sini ya satu depak tuh sebutkan di sini fasarha al-mutaqaddimun bil ba' jadi ghalwah itu maknanya ba' satu depak sini mi'atu ba' kalau dengan depak 100 depak gitu ghalwah itu 100 depak. Wal ba'ni miqdaru ma baina asabi'i yadayka idza maladtahuma muhadiyatayn li sadrik. Al ba' adalah ukuran antara ujung-ujung jarimu ataupun ujung-ujung kedua jari tanganmu apabila engkau bentangkan sejajar dengan dadamu ini dibentangkan kayak gini. Ya, dibentangkan. Jari ujung jari kanan sampai ke ujung jari kiri itulah apa? Al-ba' ghalwah itu 100 ba' wa minhum man qaddara al-ghalwah biramiyah biramiyati saham. Di antara mereka ada yang menentukan al-ghalwah itu sepanjang ramiyah saham busur anak panah berarti 100 busur anak panah. Wa minhum man qaddaraha bi 300 dhira'. Di antara mereka ada yang menetapkannya sepanjang 300 hasta. Wal mil, mil adalah 10 ghalawat. 10 ghalawat. Ya kalau tadi kita ambil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya satu ghalwah itu adalah 100 ba' itu kali 10. Berarti berapa? 1000 ya. Fahuwa alfu ba' berarti 1000 ba', 1000 depak. Itu apa? Al-mil, 1000 depak. Wal farsakh salah satu amyal. Nah, sedangkan farsakh itu 3 mil. Kalau tadi 1 mil 1000 depak, berarti ini dikasih kali 3, 3000 depak ya farsakh. Wal barid 4 farsakh, sedangkan al barid itu 4 farsakh. Jadi 4. Ghalwatin wa milin wa farsakhin wa baridin. Taqul jalasu fawqa dari. Iramnya jelas kan? Jalasu fi'lun wa fa'il fawqa dharaf atau mahful fi mansub wa alamatu nasbi al fathah dhahir ala akhirih wa huwa mudhaf wa dar mudhafun ilayh. Ya, al-dharaf di sini muta'alliq apa dengan jalasa. Wasirtu ghalwatan. Sami iramnya. Ghalwah mansub ala dharfiyah atau mahful fi mansub. Muta'alliq di sara. Fatansibuhuma ala dzarfiyah, maka engkau nasabkan keduanya fauqa dan ghalwah sebagai dzaraf atau maful fih. Soalnya jelas ya. Ini macam yang pertama dari isi makan yang dia bisa menerima nasab ala dzarfiyah, yaitu isi makan yang mubham. Kemudian tadi disebutkan yang semisal itu disebutkan maqadir juga dibawa ke sini ya. Maqadir. Ghalwah, milin, farsah, barid. Itu digabungkan kepada isim makan. Famma masighu minal masdar. Kemudian yang kedua dari isim makan yang dia bisa mansub ala dzarfiyah adalah masighu minal masdar. Apa yang dia dibentuk dari masdar. Contoh majlisa Zaidin wa maq'adahu. Jalasu majlisa Zaidin wa maq'adah, misalkan. Maka majlisa itu mansub ala dzarfiyah. Fa syartuhu, ada syaratnya di sini. Ya. Isim makan yang diambil dari masdarnya dia bisa mansub ala dzarfiyah dengan syarat yang disebutkan. Di sini disebutkan yang pertama nasbuhu, fa syartu nasbihi qiyasan, syarat mansubnya. Apa yang dibentuk dari masdar, dari dzarf makan adalah an yakuna amiluhu min lafdhih, agar amilnya dari lafaz fi'ilnya. Dari lafaz fi'ilnya ataupun amilnya. Contoh qa'adtu maq'ada Zaidin. Ini jelas. Maq'ada adalah mansub ala dzarfiyah. Ya, al-makaniyah. Kenapa? Karena dia apa? Masdar dari qa'ada yaq'udu. Masdar mim ya. Atau isim makan dia, bukan isim. Betul. Ya, isi makannya bukan masdar. Maq'ad tempat duduk. Qa'adtu maq'ada Zaidin. Mansub ala dzarfiyah. Al-makaniyah. Di sini terpenuhi syaratnya, yaitu apa? Ya. Dia satu mada dengan amilnya qa'ada. Ya. Wa jalasu majlis Amrin, sama. Falau kana amiluhu min ghairi lafdhi, seandainya amilnya yang meramal pada isim makan ini adalah pada dari selain lafadznya, min ghairi lafdhi, berbeda lafadznya dengan isim makan ini, seandainya amilnya berbeda dengan lafadznya isim makan, ta'ayyana jarruhu bi fi, maka wajib untuk isim makan ini dijarkan dengan fi. Contoh jalastu fi marma Zaidin, saya duduk di tempat melemparnya Zaid. Tidak boleh dikatakan jalasu marma Zaidin. Kenapa? Karena syaratnya hilang, yaitu di sini apa? Apa? Amilnya yaitu jalasa berbeda dengan lafaz marma ataupun madah dari marma dengan jalasa beda. Fala taqulu jalasu marma Zaidin illa laf illa syudzudza, kecuali syadz. Ya, kecuali dalam keadaan syadz. Ini bisa bermakna jarak ataupun menyelisih yang benar. Ya, di sini juga ada. Ah, sudah ya. Faham sampai di sini? Kalau ini wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', maksud kenapa? Apa? Al-Zarfiyah juga ya, zamaniyah, sama ini bahasanya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dzaraf atau maful bih? Hah? Apa? Maq'id, tempat-tempat duduk. Cek lagi deh. Sepertinya maful bih ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'id, tempat-tempat duduk untuk dzaraf atau maful bih ini masuknya. Oh, dzaraf masuknya. Masuk berarti dijamakkan di situ ya. Tempatnya wa anna kunna naqudu minha maq'ida lis-sam'. Pakai dzaraf sih, dzaraf makan. Wa mimma warada min dzalika qauluhum. Ya. Di antara yang datang dari yang semisal itu adalah ucapan mereka. Apa maksudnya? Wa ba'd mimma urida min dzalika qauluhum. Syad yang syad itu. Ya. Di mana mausdarnya tidak diambil dari lafaz amilnya. Huwa minni maq'adal qabilah. Dia kedudukannya di sisiku adalah seperti maq'ada al-qabilah, tempat duduknya bidan. Artinya dalam keadaan dekat sekali. Bidan itu dekat dengan orang yang mau lahiran kan? Ya, kedudukan saya dengan dia seperti itu, seperti kedudukan bidan dengan orang yang mau lahiran. Ya itu. Huwa minni maq'ada al-qabilah. Maka maq'ada di sini diras sebagai dharf atau maf'ul fi. Tidak ada sebelumnya amil yang selafat dengannya. Ini jarang. Mungkin sifatnya menukilkan saja dari mereka kalamnya orang Arab. Huwa minni maq'ada al-qabilah. Seperti apa namanya dalam bahasa kita? Bahasa Indonesia kita. Ungkapannya seperti ini namanya apa dalam bahasa kita? Untuk mengungkapkan kedekatan antara satu orang dengan orang lain. Huwa minni maq'ada al-qabilah. Sangat dekatnya. Enggak pernah terpisah. Apa namanya? Majas apa? Wa masjarul kalbi. Huwa minni masjarul kalbi. Kedudukan saya dengan dia seperti tempat dihalaunya anjing. Jauh gitu. Kebalikannya ini. Masjar al-kalbi. Tempat dihalaunya, dijauhkannya anjing. Cercaan kalau ini ya. Huwa minni manato. Ataupun manato suraya. Kata fulanun minni manato suraya. Huwa minni manato suraya. Dia kedudukanku seperti tempatnya bintang-bintang suraya. Sangat tinggi maksudnya. Kedudukan dia di situ sangat tinggi. Seperti tingginya bintang-bintang suraya. Ya, di sini disebutkan aika inun maq'adal qabilah. Ini kan amilnya apa? Mahdhuf ya, taktinya kain. Kainun maq'ada al-qabilah, dan beda lafadznya maka dengan kain. Wa masjarul kalbi wa manata asruya. Wal qiyas, adapun secara qiyas seharusnya dikatakan huwa minni fi maq'adil qabilah. Kenapa? Ya, karena itu lafadznya masdar ataupun dzaraf berbeda dengan amilnya, maka dijarakan dengan fi. Huwa minni fi maq'adil qabilah wa fi masjaril kalbi wa fi manati asruya walakin nusiba syudzudza. Hanya saja dinasabkan dengan syudzudza, syadz yani menggunakan yang jarang. Wa liqasu alaihi, dan tidak bisa dikiaskan, sama saja. Khilafan al-kisai wa ila hadza, berbeda halnya dengan al-kisai yang membolehkannya untuk dikiaskan. Wa ila hadza asyara bi qawli, dan kepada inilah beliau al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya. Sudah di sini ada yang mau ditanyakan? Manat, ya, tempat, tempat bergantungnya suraya. Apa yang ditanya maksudnya? Ya tempat, ya tempat suraya bintang itu manat tempatnya, tempat bergantung atau berdiamnya suraya, bintang suraya. Tinggi maksudnya, di tempat yang tinggi kan suraya itu. Tempatnya tinggi. Huwa minni manata asruya. Dia kedudukanku di sisi seperti tempat yang tinggi dari suraya. Ya. Iya. Ya mungkin sah dalam satu jam. Hari itu sah saat gitu mananya. Satu jam. Satu jam kan. Iya. Mahdud. Sahnya beda mananya. Kalau tadi sesaat, kali ini satu jam. Yang kayak satu jam ya itu maksudnya muhtas. Kalau yang sesaat mananya, kan kadang dibawa sesaat ya kan. Sah. Intazir nih sah. Tunggu saya sebentar. Gitu kan. Sesaat. Seperti demikian. Karena syahron juga kan masuk ada apa? Kalau sesaat kan enggak ada. Iya, itu sesaat. Jadi sa'ah kadang bermakna apa? Satu jam. Kadang sesaat. Ya. Yang lain enggak ada? Wa syartu kauni idza maqisan an yaqa' dharfan lima fi aslihi ma'hujtama'. Wa syartu kauni idza maqisan an yaqa'. Syarat agar ini bisa dikiaskan, an yaqa', agar dia datang dharfan, sebagai dharf, lima fi aslihi ma'hujtama', untuk amil yang pada asalnya amil ini berkumpul satu dengan dharf dalam hal madahnya. Ini syarat yang mana ini? Masigha min al-fi'li kamarma min roma. Ya, apa yang dibentuk dari masar, atau di sini disebutnya fi'il, seperti marma min roma, ada syaratnya. Ya, isi makan yang dibentuk dari masar untuk dia bisa mansub ala dhorfiyah. Disebutkan di sini syaratnya an yaqa' dhorfan, agar dhorf datang. Ya. Ataupun agar an yaqa' dhorfan, agar dia datang sebagai dhorf bagi amil yang pada asalnya ijtama'a, berkumpul amil tersebut bersama dhorf dalam hal madahnya. Seperti tadi, jelas tu majlisa Zaidin. Di sini majlisa makan kan, isi makan kan, dari jalasa, dan dia datang sebagai dhorf, dan dia majlisa pada asalnya berkumpul dengan apa? Jalasa, yaitu pada asal pengambilan katanya dari al-julus. Ai wa syartu kauni nasbi mashtaqqa mashtaqqa min al-masdar maqisan an yaqa'a dharfan lima ijtama'a mahu fi aslih. Yani syarat dari nasabnya, apa yang dia ataupun isi makan yang diambil dari masdar dalam keadaan dikiaskan, adalah syarat dari nasabnya isi makan yang diambil dari masdar maqiyisan dalam keadaan bisa dikiaskan, adalah an yaqa'u dharfan, agar isi makan itu datang sebagai dharf lima juta ma'amah, dharf bagi amil yang berkumpul bersama dharf ini fi asli, pada asal pengambilan katanya. Ya, kalau menurut orang basah, masar ya kan, kalau menurut orang kufah, fi'il ilmad. Ay an yantasiba bima yujami'uhu fil isyqaq min aslin wahidin kamu jama'ati jalastu fi majlis fil syiqaq min al julus wa asluhu ma wahid wa huwa al julus. Yani an yantasiba, agar dia isi makan itu mansub dengan amil yang yujami'uhu, amil yang menimpanya gitu ya, fil syiqaq, dalam hal asal pengambilan katanya, yani min aslin wahid, dari mata yang satu. Kamu jama'ati jalastu, berkumpul mungkin ya, an yantasib, agar dia isi makan itu mansub dengan dhorf yang yujami'uhu, satu sama, agar isi makan itu mansub dengan amil yang sama dengan dhorf ini, gitu aja. Ya, fil isyqaq, dalam hal asal, dalam asal pengambilan katanya, yaitu dari asal yang satu. Seperti mujama'ati jalastu di majlis, seperti satunya asal pengambilan kata jalasa dengan majlis. Fil syiqaq min al-julus, dalam hal pengambilannya dari kata al-julus. Fa'asluhuma wahid, sehingga asal dari keduanya jalasa dan majlis satu, yaitu al-julus. Semuanya diambil dari isim hadas, yaitu masdar. Syalin mahfum kan? Ya, wa syartu kaunihi, wa syartu kauni idza maqisan an yaqa'a dharfan lima fi aslihi ma'hujtama', syarat agar isi makan bisa dinasabkan dalam keadaan dikiaskan, agar isi makan itu datang sebagai dharf bagi amil yang antara dharf dengan amil ini bersatu dalam hal asal pengambilan katanya. Wa dhahiru kalamil musannif anna al-maqadira wa masigha min al-masdari mubhamani. yang tampak dari ucapannya al-musannif Ibnu Malik adalah bahwasanya al-maqadir, ukuran-ukuran, wa masighu min al-masdari, dan apa yang dibentuk dari masdar dari simakan, mubhamani, keduanya dalam mubham. Kenapa? Karena disebutkan oleh beliau Ibnu Malik, katanya wa ma yaqbaluhu al-makanu illa mubhama nahul jihati wal maqadiri wa ma sigha min al-fi'li, itu kan. Zahirnya demikian. Beliau menggolongkan ataupun mengelompokkan maqadir dan ma sigha min al-fi'li dari simakan kepada mubham, yang mubham dari zaman. Itu zahirnya demikian. Wa zahiru kalamil musannif anna al-maqadir wa masighu min al-masdar mubhamani. Amma al-maqadir, adabul maqadir, fa madhhabul jumhur, maka madhhabnya jumhur bahwasanya maqadir min adh-dhuruf al-mubhamah, termasuk dhuruf-dhuruf yang mubham. Ini sejalan dengan madhhabnya musannif berarti. Atau yang zahir dalam kalam dari kalamnya al-musannif. Li'annaha wa in kanat ma'lumah, kenapa kok maqadir masuk kepada dhuruf yang mubham? Li'annaha wa in kanat ma'lumat al-mibdar fa hiya majhulatu sifah. Karena dia dhuruf zaman atau apa? Dhuruf makan yang di situ bentuknya apa? Maqadir. Meskipun dia ma'lumatul miqdar, kadarnya diketahui, fa hiya majhulatu sifah, tapi sifatnya tidak diketahui. Contohnya apa tadi maqadir yang sudah kita lewatkan tadi? Ya ghalwah, ya mil, farsah, barid. Ini dimulhakkan dengan dhuruf apa? Makan. Ya, dan dia masuknya kepada yang mubham, kata Ibnu Malik dan juga jumhur. Kenapa? Ya, meskipun dia tertentu, disebutkan ada batasannya ghalwah, berapa, mil, berapa. Cuma sifatnya tidak diketahui seperti apa. Ya. Wa dhahaba al-ustadz Abu Ali Asy-Syalaubin ila annaha laysat min adh-dhuruf al-mubhama. Adapun al-ustadz Abu Ali Asy-Syalaubin berpendapat bahwasanya al-maqadir tidak termasuk pada dhuruf-dhuruf yang mubham. Li'annaha ma'lumatul miqdar, karena kadarnya diketahui. Wa amma ma sigha min al-masdar, itu khilaf dalam masalah itu. Wa amma ma sigha min al-masdar, adapun apa yang dibentuk dari masdar dari simakan, fa yakunu mubhama, maka dia mubham. Ada khilaf ya. Contoh jalasu majlisan. Nah, saya ulangi, adapun yang dibentuk dari apa? Masdar dari simakan, ada yang mubham. Seperti jalasu majlisan, ada yang mukhtas. Contoh jalasu majlisa Zaidin. Mukhtas ya, dengan idhofah di sini. Atau dengan sifat juga ya bisa. Wa zahiru kalamihi aidan anna marma musyaqqun min roma, yang tampak juga dari ucapannya al-musannif Ibnu Malik bahwasanya marma itu diambil dari fi'il roma. Wa laysa hadha ala madhhabil Basri, tapi ini tidak dibangun di atas madhhabnya orang Basrah. Fa inna madhhabahum, karena madhhabnya orang Basrah, annahu musyaqq min al-masdar, bahwasanya dia marma itu diambil dari masdar, dari ramyu, berarti kan dari ramyun, la min al-fi'li, bukan dari fi'il. Ya tadi Al-Muradi menjawabnya dengan bahwasanya yang dimaksud oleh Ibnu Malik dengan al-fi'il itu adalah al-fi'il al-lughawi, fi'il secara bahasa. Itu masdar hadas itu. Bukan secara istilah nahu. Tapi fi'il al-lughah. Fi'il lughah. Hadas maksudnya. Masdar. Wa idza taqarrara anna al-makan al-mukhtass wa huwa ma lahu aqtar tahwila intasib dhurfan fa'alam annahu sumi'a nasbu kulli makanin mukhtasin ma dakhala wa sakana. Ah, sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Paham ini? Wa syartu kauni dha maqisan an yaqa' dhurfan lima fi aslihi ma'ahu ijtama'. Dari maknanya ya. Di sini disebutkan lafadznya madahnya harus sama. Berarti itu juga enggak bisa ya, kasih fi berarti. Jalastu fi maq'adi Zaidin. Karena tadi disebutkan an yaqa' dhurfan lima fi aslihi ma'hu ijtama'. Asal pengambilan lafadznya bukan maknanya. Kemudian Wa idza taqarrara anna al-makan al-mukhtas, apabila telah tetap bahwasanya al-makan al-mukhtas, makannya mukhtas, abidu makan al-mukhtas wa huwa ma lahu aqtarun tahwi, itu memiliki sudut-sudut yang meliputinya. La yantasibu dhurfa. Wa idza taqarrara anna al-makan al-mukhtas la yantasibu dhurfa, apabila telah tetap bahwasanya makannya mukhtas tidak bisa mansub sebagai dhurf. Jadi yang mansub sebagai dhurf hanya apa? Makannya mubham. Fa'lam, apabila telah diketahui bahwasanya makannya mukhtas itu tidak bisa mansub sebagai dhurf, maka ketahuilah bahwasanya sumi'a. Ini yang keluar dari hukum asal. Sumi'a nasbu kulli makanin mukhtas. Didengar dari kalamul Arab nasubnya setiap makannya mukhtas dengan fi'il dakhala dan sakana. Wa nasbu sya'mi, yani syam, nasabnya syam dengan zahaba atau bersama zahaba. Didengar dari lisan al-Arab. Contoh dakhaltu al-bayta. Kalau dakhala, bisa. Al-bayta atau semua yang lainnya. Dakhaltu al-bayta. Sakantu ad-dar. Adapun bersama asyam hanya zahaba. Zahatu asyama. Wakhtalafa an-nas fi dhalik, maka mereka manusia berselisih dalam masalah ini. Sudah kita sempat sebutkan ya mazhab dalam masalah ini, yaitu dengan terkait dengan i'rabnya. Faqila hiya mansubatun ala dhurfiyyah syudzudza. Ada yang menjawab bahwasanya dia ketika itu mansub sebagai dhurf dalam keadaan syadz, yakni menyelisih aslinya. Waqila mansubatun ala isqati harfil jar. Ada yang mengatakan dia mansub karena menggugurkan huruf jar. Maksudnya ila dibuang. Ataupun ala. Wal aslu dakhaltu fid dar. Asalnya adalah dakhaltu fid dar. Di sini sebutkan fi. Dakhaltu fid dar. Fa hudhifa harful jar, maka dibuanglah huruf jar. Fantasaba dar, maka mansublah. Mansublah ad-dar. Nahu. Ini contoh maratu Zaidah. Aslinya maratu bi Zaidin. Wa qila mansubatun ala tashbih bil maf'ul bih. Ada juga yang mengatakan dia mansub karena diserupakan dengan maf'ul bih. Rinciannya seperti yang sudah kita lewatkan. Perlu kita baca lagi? Enggak apa-apa. Kita baca secara cepat ya. Fi hadhil mas'alati arba'atu aqwalin nuhah. Dzakara syarih minha thalatha. Dalam masalah ini ada 4 pendapat ahli nahu. Asy-syarih menyebutkan 3 pendapat. Al-awwal, yang pertama, anna hadhi dhuruf al-mukhtassa mansubatun 'ala dhurfiyyah kama intasaba dhurful makani al-mubham 'alayha. Fasa dhuruf-dhuruf ini yang mukhtas dinasabkan sebagai dhorof, sebagaimana dinasabkan dhorof makani al-mubham. Karenanya illa anna dhalika syadz, hanya saja ini syadz, jarang sekali dalam penggunaan. La yuqas alaih, tidak bisa dikiaskan. Wa huwa madhabul muhaqqiqin min an-nuhati, ini madhabnya para pentahqiq dari ahli nahu. Wa nasabahu syalaubin lil jumhur, dan ini madhab dinisbahkan oleh syalaubin kepada jumhur. Wasahahahu Ibnu al-Hajib, dan ini dapat juga disahihkan oleh Ibnu al-Hajib. Asal yang kedua, anna hadhil asma'a mansubatun ala isqati harfil jar, bahwasanya isim-isim ini semua tadi al-baita pada dakhaltul baita, ad-dar pada sakantu dar, asy-syama pada dhahabu, dhahabtu asy-syama, ini semua mansub karena menggugurkan huruf jar, yakni ala al-hadzf wal isal. Ya, yakni mansub ala al-hadzf wal isal. Maksudnya apa ala al-hadzf wal isal? حذف حرف الجر وإيصال الفعل إلى مفعوله مباشرة. كما انتصب الطريق سبيما منصب الطريق بل وجبا منعير لدن بهز الكف يعسل ومتنه فيه كما عسل الطريق الثعلب. لدن ini tombak, ini lentur, dengan sekedar digoyangkan saja dengan telapak tangan, يعسل ومتنه bergetar tombak itu. كما عسل الطريق الثعلب sebagaimana الثعلب apa? Musang ya. Asal at-tariq bergetar. At-tariq ini fit-tariq, di jalan. Wa hadha madhhabul Farisi, ini madhhabnya al-Farisi, wa min al-ulama man yansibu ila Sibawayh qad ikhtarahu Ibnu Malik. Asalis yang ketiga, anna hadhihi al-asma mansubatun ala tashbih bil maf'ul bih. Mansub ala tashbih bil maf'ul bih, karena diserupakan dengan maf'ul bih. Wa dhalika li annahum shabahu al-fi'l al-qasir bil fi'l al-muta'addi, yani begini karena akan mereka menyamakan fi'il yang qasir yang lazim dengan muta'addi. Ya. Kama nasabul isma ba'da sifah al-mushabbaha allati la tu'khad illa min masdar fi'l al-qasir, sebagaimana mereka menasabkan isim yang datang setelah sifat musyabbah, yang mana sifat musyabbah tidaklah diambil kecuali dari fi'il yang qasir, ya, dari masdar fi'il yang qasir. Wa hadza innama yatimmu, ini dakwa ini ataupun pendapat ini ya bisa sempurna seandainya anal af'al masdar fi'il allati tunsab ba'daha hadhil asma, yang mana dinasabkan setelah fi'il ini isim-isim ini, kanat kulluha qasirah, semuanya qasirah, tapi ternyata tidak gitu, tidak semuanya qasirah ya. Ya, sifat musyabbah juga tidak semuanya diambil dari yang qasirah ya. Wa hadha innama yatimmu law anna al-af'al allati tunsab ba'daha, saya ulangi, wa hadha ini bisa menjadi sempurna seandainya fi'il-fi'il yang tunsab ba'daha hadhil asma, fi'il-fi'il yang isim-isim setelahnya dinasabkan setelahnya, kanat kulluha qasirah, jika semuanya qasirah ya. Tapi tidak semuanya qasirah katanya. Ada yang seperti tadi kan qaidah khola, kadang dia lazim ya. Ada yang mengatakan dia kadang lazim. Ada apa? Mutaaddi. Wa ar-rabi, yang keempat, anna hadhil asma'a mansubatun ala anna maf'ulun bihaqiqah. Wa sayasim isini mansub sebagai maf'ul bisalah haqiqi. Wa allalu hadhal qawla bi anna nahwa dakhala yata'adda binafsi taratan wa biharfil jar taratan ukhra. Dan mereka menyebutkan ilahnya, bahwasanya contoh dakhala, dia kadang muta'adi dengan sendirinya dan kadang muta'adi dengan huruf jar. Wa kasratul amroini fi tadulu ala anna kulla wahid minhum aslun. Dan banyaknya dua hal ini, mansub dengan sendirinya dan dengan huruf jar, menunjukkan kepada masing-masing, menunjukkan kepada bahasa masing-masing dari keduanya, mansub dengan sendirinya atau dengan huruf jar, itu adalah asal. Wahada aydan yattajih, ini juga bisa lurus, bisa kuat. Lau anna jami'al af'al, seandainya semua fi'il-fi'il yang dinasubkan setelahnya isim-isim, kanat min hadhan na'u, semuanya macam seperti ini. Semua, tidak, ternyata tidak semua seperti itu. Illa an yakhus hadhal qawl binahwi, nah saja ini diucapkan ataupun dihususkan pendapat ini pada semisal contoh dakhala mimma lahu halatan, dari apa yang, dari fi'il yang dia miliki dua keadaan, tasawat fi kathratil wurud, yang sama dalam hal banyaknya penggunaan. Amin, demikian intinya sih, insyaallah jelas lah ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Wa syartu kauni idza maqisan an yaqa' dhurfan lima fi aslihi ma'hu ijtama'. Ya. Yang keempat? Iya. Sebutkan di sini dakhala. Ya, dakhala yang dia kadang muta'addi dengan sendirinya, kadang dengan perantaraan huruf jar. Ada bu yang setelahnya sakana tidak, zahaba juga tidak. Wa ma yura dhurfan wa ghayra dhurfin fa dhaka dhu tasarrufin fil 'urfi. Isim, ya isim makan atau zaman, yang yura dhurfan, kadang dia didapati sebagai dhurf, wa ghayra dhurfin, dan kadang didapati untuk selain dhurf, kadang dia didapati mansub ala dhurfiyah, kadang dia tidak didapati seperti itu, tidak digunakan untuk dhurf. Fadzaka dzu tasarrufin fil 'urfi, maka itulah dhurf yang bertasarruf menurut 'urfnya ahli nahwu. Wa ghairu dzi tasarrufil ladzi lazim dzarfiyatan aw syibaha minal kalim. Adapun dhurf yang ghairu dzi tasarruf, tidak bertasarruf, alladzi lazim, adalah alladzi lazim dzarfiyah, adalah dhurf yang dia menetapi dzarfiyah, senantiasa dia mansub ala dzarfiyah. Ya. Aw syibaha, atau semisal dzarfiyah minal kalim, dari kalimat. Mana jelas kan? Apa yang didapati datang sebagai dhorof, kadang bukan untuk dhorof, maka itulah dhorof yang bertasarruf. Adapun ghairu dzi tasarruf, dhorof yang tidak bertasarruf adalah dhorof yang dia menetapi dhorfiyah, atau semisal dhorfiyah. Nanti akan dijelaskan makna semisal dhorfiyah. Yanqasimu ismu zamani wa ismul makani ila mutasarrifin wa ghairu mutasarrif. Isim zaman terbagi kepada isim zaman dan isim makan, terbagi kepada yang mutasarrif dan yang ghairi mutasarrif. فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف. Maka yang bertasarruf dari dzarf zaman dan makan adalah apa yang dia digunakan sebagai dzarf dan wa ghairu dzarfin juga digunakan untuk selain dzarf. Nah itu yang mutasarrif, dia kadang digunakan untuk dzarf, kadang tidak digunakan untuk dzarf. Seperti yaum. Yaum ini apa? Makan atau zaman? Ya zaman. Wa makan, ya ini makan. فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسْتَعْمَلْ ظَرْفًا. Sesungguhnya masing-masing dari yaum dan makan digunakan, ya, untuk dhorof seperti sirtu yauman وَجَلَسُ مَكَانًا وَيُسْتَعْمَلُ مُبْتَدًا. Dan kadang dia digunakan untuk mubtada. Contoh yaumul jumu'ah yaumun mubarakun. وَمَكَانُكَ حَسَنٌ. Tempatmu bagus. وَفَعِلًا. Dan juga kadang digunakan untuk fa'il. جَاءَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَارْتَفَعَ مَكَانُ. Dan tinggi kedudukanmu atau tempatmu. Jelas ini ya, isim zaman dan makan yang apa? Mutasarrif, yang dia dalam penggunaan tidak mesti mansub ala dzarfiyah, kadang digunakan untuk penggunaan-penggunaan yang lain, maka dia isim zaman ya. Kalau kita dzarf ya mansub. Hanya isim zaman saja yaumul jumu'ah. Iya kan, isim yang menunjukkan zaman. Wa ghairul mutasarrif, wa adapun yang bertasarruf adalah ma la yusta'malu illa dzarfan aw syibhah, apa yang dia tidak digunakan kecuali untuk dzarf ataupun yang semisal dzarf. Contoh sahara. Idza aradtahu min yaumin bi'ainih. Sahara, jika engkau menghendaki dengan ucapanmu sahara min, yakni sebagian hari tertentu. Sahar kan sebagian dari hari kan? Alif min tabi'iyyah. Kalau zamashari mayarab min tabi'atiyah sebagai fi'il dari ba'ab ya. Maf'ul berarti dalam contoh ini. Apabila engkau menghendaki dari sahar sebagian hari tertentu. Tertentu, tidak mutlak. Seperti najainahum bisahar ya, bisahara. Kami selamatkan Lut alaihissalam bersama pengikutnya bisahar, di waktu sahur ya, waktu tertentu. Fa'in lam turidhu min yaumin bi'aini. Adapun kalau engkau tidak menghendaki dengan ucapan musahar sebagian hari tertentu, maka dia mutasarrif ala mutlak saja. Kaqauli ta'ala ya, kalau ini tidak tertentu ya, ah, keliru ya, contohnya berarti. Kaqauli ta'ala illa ala lutin najainahu bisahar, bisaharin majrur ya. Kecuali keluarga Lut, maka kami selamatkan mereka di waktu sahur ya. Mutlak saja gitu, pokoknya di waktu sahur. Kalau antum menghendaki dengan sahar, sahar tertentu, maka di apa? Halangi dari sorof ya. Kenapa berarti? Alamiah dengan apa? Sahar dengan adil. Ya adil yang dari adil yang berapa? Peralih. Ya. Sahar adil dari apa? As-sahar bukan? Kayak amus ya, dari al-amus. Wa fauqa jalasu fauqa dari. Fakullu wahid, maka masing-masing dari sahar dan fauqa la yakunu illa dhorfa, tidaklah terjadi kecuali sebagai dhorf. Sebutkan ini dalam catatan kaki. Masal asyarih li dhorfi alladhi la yufariqu nasba ala dhorfiyah bimithalaini. Asyarih menyebutkan dhorf yang tidak meninggalkan nasab sebagai dzarfiyah dua. Yang pertama sahar, idharata bi sahara yaumin muayyan, apabila engkau menghendaki dengannya waktu sahur di hari tertentu. Wa hadza sahih, ini sahih. Wa tsanihi, yang kedua fauqa. Wa tamtsil bihi, katanya menyontohkan dengan fauqa untuk macam yang ini. Wa hadza sahih, kata beliau tidak sahih. Bal shawab, bahkannya benar, annahu minan naw'i tsani, bahwasanya dia fauqa masuk ke macam yang kedua. Apa macam kedua? Syibhaha ya. Yang semisal apa? Dzarf. Ma tadi? Alladhi lazima dzarfiyah aw syibha. Itu. Ah oh, bukan. Lewat ya. Bal shawab annahu min annawi tsani alladhi lazima dzarfiyah aw syibha. Makanya benar bahwasanya fauqa itu macam masuk macam yang kedua, yaitu lazim dzarfiyah yang dia melazimi dzarfiyah dan ataupun semisal dzarfiyah. dengan dalil datangnya dia fauqa dijarkan dengan min fi qouli ta'ala fakharra 'alaihim saqfu min fawqihim aidah fi ayatin ukhra dan juga dalam ayat yang lain. Wa min adh-dhuruf allati la tufariqu nashba, dan di antara dhuruf yang tidak meninggalkan nasab yakni dia mesti digunakan mansub 'ala dhurfiyah adalah qad dan 'aud. Ma fa'altu qad la af'aluhu 'audu misalnya. Dhurfaini li zaman, keduanya adalah dhuruf zaman. Bedanya dari sisi makna yaitu awwaluhuma lil madhi, yang pertama qad untuk yang madhi. Makanya contohnya tadi ma fa'altuhu qad, saya tidak melakukannya sama sekali. Untuk istighraq zaman al-madhi berarti. Yang keduanya wasanihima lil mustaqbal, untuk istighraq zaman al-mustaqbal. La af'alhu 'audu, saya tidak akan mengerjakannya selamanya. Wa huma khasani bil wuqu' ba'da an-nafi aw shibhi, keduanya qad dan 'aud khusus datang setelah nafi ataupun syibu an-nafi. Wa minha aidan badala, masuk juga yang mana dia digunakan mansub 'ala dharfiyah sebagaimana qad dan 'audu badala. Idza sa'maltahu bi ma'na makan, yaitu ketika engkau gunakan badala dengan makna makan, tempat. Kama taqul, seperti engkau katakan khudh hadza badala hadza, ambil ini badala hadza, yakni menduduki tempatnya yang ini sebagai ganti dari tempat yang ini. Khudh hadza badala hadza, ambil ini ya sebagai ganti dari tempat yang ini. Wa minha aidan adh-dhuruf al-murakkabah, maksud juga dhuruf-dhuruf yang murakkab seperti ana azuruka sabaha masaa, ini juga melazimi dhurf. Wa manzilatuka indana baina, kedudukanmu di sisi kami baina, antara ini dan itu, tengah-tengah. Wa minha aidan baina wa bainama, wa minha mud dan mundu, baina bainama juga mud dan mundu. Idza rafa'ta mud dan mundu juga masuk. Idza rafa'ta ma ba'dahuma, dengan syarat apabila engkau merafa'kan ma ba'dahuma, apa yang setelah mud dan mundu, isim yang datang setelah mud dan mundu. Wa ja'altuhuma khabaraini anhu, dan engkau jadikan mud dan mundu sebagai khabar dari isim yang rafa' setelahnya. Mud yauman, maka mudnya di situ ataupun mundu di situ pada mahalnya nasab sebagai khabar. Isim setelahnya yauman mubtada muakhirnya. Fahuma mabniyani ala dhamm, maka keduanya mabni dari dhammah, jadi yang pertama mundu iya awi sukun, mud dan mundu bisa mabni dia somma ataupun sukun, tapi pada mahalnya nasab seperti qad dan audu iya karena mahalnya nasab juga. Tadi kita baca lagi ya masalah dakhaltul baita wa sakantud dar wa dhahabtu syam, itu masalah yang ke ataupun mazhab yang ketiga itu anna hadzal asma mansubah ala tashbih bil maf'ul bih. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa isim-isim ini mansub karena diserupakan dengan maf'ul bih. Yang demikian di anna syabahul fi'l al-qasir, menyerupakan fi'l yang qasir dengan fi'l yang muta'addi, sebagaimana mereka mansubkan isim yang datang setelah sifat musyabbah, yang mana sifat musyabbah itu la tu'khad, tidaklah diambil illa min masaril fi'lil qasir, kecuali dari masar fi'lil qasir. Wa hadha innama yatim, ini bisa menjadi sempurna law anna al af'al sananya fil fi'l itu allati tunsab ba'daha hadhihi asma, yang mana isim-isim ini dinasab setelahnya kanat kulluha qasira, semuanya qasira. Ternyata tidak kan, yang tidak semua fi'l fi'l yang beramal pada isim-isim yang seperti al-bait, ad-dar, asyam, tidak semuanya qasirah kan? Ada yang muta'addi, ya. Ayat itu sehingga kurang sempurna. Kemudian yang keempat juga sebenarnya itu. Ya. Anna hadhil asma mansubah, maksudnya isim-isim tersebut mansub ala anna maf'ul bih haqiqah, sebagai maf'ul bih secara haqiqi, dan mereka menyebutkan illahnya bahwasanya contoh dakhala, kadang dia muta'addi dengan sendirinya dan kadang dia muta'addi dengan huruf jar. Ya. Dan banyaknya dua penggunaan ini menasubkan dengan sendirinya atau dengan huruf jar, ini menunjukkan bahwasanya masing-masing dari keduanya adalah asal. Ini pun akan yatajih menjadi lurus seandainya semua fi'il-fi'il yang isim-isim ini dinasubkan setelahnya adalah semacam dengan dakhala, tapi ternyata ya. Tidak semacam itu semuanya. Ya, berbeda-beda keadaannya. Sedikit lagi ya. Wa ghairu li tasarruf. Sudah. Walladhi lazima itu. Lanjutkan walladhi lazima dzarfiyah aw syibhaha 'inda waladun. Wal muradu bi syibhi dzarfiyah annahu la yakhruju 'ani dzarfiyah illa bi isti'malihi majruran bimin. Nahu kharajtu min 'indi Zaidin wa la tujarru 'inda illa bimin. فليقال خرجت إلى عنده وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ. Dan yang melazimi dzarfiyah atau semisal dzarfiyah adalah seperti inda dan juga ladun. Dan ini maksud dengan syibh dzarfiyah yang menyerupai dzarfiyah adalah annahu la yakhruj, adalah bahwasanya dia tidaklah keluar dari dzarfiyah kecuali dengan digunakan dia dalam keadaan majrur dengan min. Contoh kharajtu min 'indi Zaidin. 'Indi ini apa? Lazimah dzarfiyah au syibhaha. Kenapa? Karena dia terkadang mansub ya, mahalnya tanpa min, kadang dia majrur dengan apa? Min. Ya. Ataupun dia mansub ya. Kadang dia apa? Majrur dengan min. Wala tujarru 'inda illa bimin, dan tidaklah dijarkan 'inda kecuali dengan min. Maka tidak boleh dikatakan kharajtu ila indih. Saya keluar menuju apa yang di sisinya. Ini tidak boleh. Harus dengan min. Wa qaulul 'amah, ada pun ucapan keumuman orang kharajtu ila indih, ini khata'. Ada di sini catatan kaki yang bermanfaat. Qad qala al-'arab al-mawthuq bi 'arabiyyatihi, telah berkata orang Arab yang dipercaya bahasa Arab mereka, hatta mata. Sampai kapan? Hatta mata. Fadkhulu hatta ala dhurfi zaman. Mereka memasukkan hatta kepada dhurfi zaman, kepada mata. Dan juga mereka berkata ila aina. Ila aina. Ila mata. Mereka memasukkan ila al-jarah kepada dhurfi zaman dan maka. Ila aina makan, ila mata zaman. Wahada syadun min jihatil qiyas. Ini dari sisi qiyas syad. Dari sisi qiyas syad. Karena aina apa? Masuknya ke mana aina? Ya, masuknya ke mana? Macamnya mutasarrif atau gharib mutasarrif. Ya, mutasarrif atau gharib mutasarrif ya. Gharib mutasarrif. Dan dia melazimi apa? Nasab ma'na dzarfiyah ya. Nah itu hukum asalnya demikian. Tapi dalam kalam orang Arab ada yang mereka mengajarkan mata dengan ila dan aina juga dengan ila. Ila aina, ila mata. Wa hadha syadzun min jihatil qiyas, ini syadz dari sisi qiyas. Wa ma'na hadha, maknanya adalah bahwasanya annahu yashih lana idkhalu hatta al-jarah, hatta al-jarati 'ala lafdhi mata. Maknanya adalah bahwasanya boleh untuk kita memasukkan hatta yang merupakan huruf jar kepada lafaz mata. Min baini asma'i zaman, dari isim-isim zaman. Wa idkhali ila, dan juga memasukkan ila al-jara ala lafzi mata, kepada lafaz mata. Wa lafzi aina, dan juga kepada lafaz aina. Kalau hatta bisa dimasukkan kepada apa? Mata. Hatta mata. Kalau ila bisa kepada aina, bisa kepada apa? Mata. Min baini jami' dhuruf, dari seluruh dhuruf-dhuruf yang lain. Maksudnya hanya ini gitu. Ittiba'an lahum, dalam rangka mengikuti mereka orang Arab. Ya. Kalau antum mau memasukkan dhuruf yang apa, huruf mutasarrif kepadanya huruf jar, ya ikuti mereka dalam penggunaan. Boleh untuk masukkan ila kepada aina ataupun ila kepada mata dan aina ya. Kemudian hatta kepada mata saja. Wala yajuzu qiyas ala syai' min dzalik, dan itu tidak boleh dikiaskan. Satu lagi ya, habis. Wa qad yanubu an makanin masdaru wa dzaka fi dzarfi zamani yakthuru, dan terkadang menggantikan makan masdar. Wadhaka, dan itu fi dhurfi zaman, pada dhurfu zaman banyak. Terkadang menggantikan dhurfu makan masdarnya. Dan itu pada dhurfu zaman banyak. Yanubul masdaru an dhurfi makan qalila. Masdar menggantikan dari dhurful makan sedikit. Contoh jalasu qurba Zaidin. Saya duduk di tempat dekat Zaid. Yani takdirnya makana qurbi Zaidin. Qurb ini masdar apa? Qaruba, yaqrubu, qurban. Ini qurb menggantikan apa? Makan. Menggantikan apa? Makan. Fahudhif al-mubah, maka dibawalah mubah, itu makan. Wa uqim al-mubah filaihi muqamah, kemudian mubah filaihi diposisikan pada posisi apa? Mubah. Fa'uriba bi'arabi, maka dia pun i'rab, seperti i'rab yang dhorf makan. Wa huwa an-nasub ala dhorfiyah, itu mansub sebagai dhorf. Walayinqasu dhalik, dan ini tidak dikiaskan. Ya. Fala taqul, dan tidak boleh kau katakan, atika julusa zaidin. Saya datang, misalkan di tempat durungnya Zaid. Saya datang ke tempat dudungnya Zaid. Enggak boleh. Turidu makana julusi, engkau menghendaki dengan ucapanmu tadi, atika julusa Zaidin, ani atika makana julusi Zaidin. Itu pada apa? Taraf makan sedikit, dan itu tidak bisa dikiaskan. Iya. Kita hanya menggunakan apa yang digunakan oleh mereka orang Arab. Kita ganti makannya dengan apa? Masdar. Wa yakthuru iqamat al-masdar muqama dharfi zaman. Muqama dharfi zaman, dan banyak yang menempatkan masdar pada tempatnya dharfu zaman. Contoh atika tulu'a syamsi. Saya datang kepadamu tulu'a syamsi, ini apa? Waqta tulu'i syamsi, waktu terbitnya matahari. Wa qudum al-hajj, ini waqta qudum al-hajj, waqta hudum al-hajj, waktu datangnya para haji. Wa khuruj Zaidin, ini waqta khuruj Zaidin. Wal aslu, asalnya adalah waqta tulu'i syams. Asal dari atika tulu'i syams adalah atika waqta tulu'i syams. Wa waqta qudumi al-hajj, wa waqta khuruji Zaidin. Fahudhif al-mudhaf, kemudian dibuanglah mudhafnya. Wa urib al-mudhaf ilahi i'rabah, kemudian di'rablah mudhaf ilahi seperti i'rabnya mudhaf. Wa huwa maqisun fi kulli masdar, ini dikiaskan pada semua masdar. Zakar al-syarih taba'an lil-nazim wahidan mimma yanubu 'an dharf wa huwa al-masdar. Asy-Syarih menyebutkan karena mengikuti an-nazim satu dari yang menggantikan dharf yaitu masdar. Wa bayyana annahu anna niyabatahu al-masdar, anna niyabat al-masdar 'an dharf zaman maqisah, dan beliau menjelaskan bahwasanya penggantian masdar ya dari dharf zaman maqisah bisa dikiaskan. Fi haitsu yajuzu laka an tuniba ma syi'ta min al-masadir 'an dharf zaman, di mana bagimu boleh ya antuniba untuk menggantikan masyita apa yang kau hendaki dari masdar ya an dharfi zaman, menggantikan dharfi zaman. Wa anna niyabatahu an dharfi al-makan, dan bahwasanya penggantian masdar dari dharful makan sama'iyah, sifatnya sama'i, terbatas pada penukilan orang Arab, penukilan dari kalam al-Arab. Yajib alla tusta'mal alla tasta'mil minhu illa ma warada min al-Arab, an al-Arab, tidak wajib agar kau tidak menggunakan ya masdar menduduki posisi dharfu makan kecuali apa yang datang dari kalamul Arab. Wa qad baqiya 'alaihi asya'u tanubu 'an adh-dharf zamaniyan wa makaniyan, masih tersisa atas asy-syarih dan juga al-musannif beberapa hal yang menggantikan ya tanubu 'an adh-dharf, menggantikan dari dharf zaman dan makan. Yang pertama lafdhu ba'd, lafdh ba'd wa lafdhu kull, lafdh kull mudhafaini ila dharf, dalam keadaan keduanya didhafahkan kepada dharf. Contoh bahatu anka kulla makanin. Nah di i'rab seperti i'rabnya dharf kulla, dharf apa? Makan mansub gitu. Dan dia mudhaf, setelahnya mudhaf ilaih. Wasirtu kulla al-yawm. Ya kulla mansub ala dharfiyah az-zamaniyah. Wa dhalika min jihati anna kalimatai. Kenapa bisa demikian? Kulla dan apa? Ba'ab bisa di i'rab sebagai dharf zaman atau makan. Dari sisi bahwasanya dua kalimat ini ba'ad dan kul bihasabi ma tudafan ilaih, tergantung kepada apa yang diidhafahkan kepadanya. Maknanya tergantung kepada apa yang dia diidhafahkan kepadanya. Waqad madha fi babil maf'ulil mutlaq. Ini telah lewat pada bab maf'ulil mutlaq. Annahuma yanubani 'anil masdar, maksudnya keduanya bisa menggantikan dari masdar fil maf'uliyah al mutlaqah. Athani, kemudian yang berikutnya yang menggantikan dari apa? Dharf adalah sifat dari dharf itu sendiri. Contoh sirtu tawilan syarqil qahirah. Sirtu tawilan, maksudnya apa? Sirtu zamanan tawilan atau waktan tawilan ya, syarqiyal qahirah, di bagian apa? Timur apa? Kairo ya, sir. Ya sama, tawilan yang pertama berapa? Zaman syarqiyah berapa? Makan. Asalis yang ketiga ismul adad al-mumayyiz bidzaraf, yang ditamyizi dengan dzaraf. Sumtu thalathata ayyamin, sirtu 13 farsakhan. Faedah ya, dengan ini semakin sempurna faedahnya. Tinggal antum merujuk insyaallah pertemuan berikutnya kita Masih ada yang tertinggal? Yang mana? Oh, yang keempat. Sudah pindah halaman sih. Dikira selesai. Ar-rabi itu lagi ya, yang menggantikan dari dzaraf. Alfadhun mu'ayyanah tanubu an ismi zaman. Lafal-lafal tertentu yang dia menggantikan dari isim zaman. Contoh ahqa. Dalam ucapan penyair, ahqan ibadallah annastu sadiran wala waridan illa alayya raqib. Ya ahqan ibadallah. Apakah hak? Ya, seharusnya wahai ibadallah annastu sadiran, bahwasanya tidaklah aku keluar wala waridan ataupun datang illa alayya, kecuali dalam keadaan atas kuada pengawas. Di sini syaihnya mana? Hah? Ahakon huruf ahakon itu ya, hakonnya itu ya, menggantikan. Ya, insyaallah nanti kita tunda ini masih ada pembahasannya. Sedikit dulu nanti kita ulang yang keempat ini, setelah itu kita merujuk insyaallah. Ya. Subhanallah wa bihamdika, syukurlillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.